Kalau sekedar teman banyak, ya, maka ihwa barakallahu fikum, carilah yang soleh soleha. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair, subhanakallah bihamdik, syadu'an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.